Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita lanjutkan kajian kita Tafsir Al-Usrul Akhir pada bab amalan yang berpahala besar. Di antaranya adalah sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu 'adla 'ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat 'anhu mi'ata sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasy syaithani yaumahu dzalik hatta yumsi." Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun amila akthar min dhalik. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka kalimat itu baginya sebanding dengan membebaskan 10 budak. Ya. Kemudian dituliskan baginya 100 kebaikan, ya. Kemudian dihapus darinya 100 kesalahan, serta kalimat itu menjadi benteng baginya dari godaan syaitan sehari itu hingga sore hari. Dan tidaklah seseorang membawa amalan yang lebih baik dari yang dibawanya kecuali seseorang yang melakukannya lebih banyak dari itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalimat yang tauhid ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, dan seterusnya memiliki makna dan kandungan yang sangat dalam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sekian banyak dari fadilahnya. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ya, selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, bila dibaca dalam sehari 100 kali, maka pahalanya seperti yang tersebut dalam hadis tadi. Ya, sama dengan memerdekakan 10 budak, ditulis bagi kita 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahan, kemudian benteng kita dari syaitan, dan tidak ada yang lebih baik amalannya dari kita kecuali orang yang bacanya lebih banyak, ya. Kemudian yang kedua, ucapan subhanallah hil azim wa bihamdih, ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mengucapkan subhanallah hil azim wa bihamdih, ya, akan ditanamkan baginya pohon kurma di dalam surga. Kemudian dalam amalan yang lain, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdih dan ucapan subhanallahil azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Siapa yang membaca di waktu pagi dan sore, ya, subhanallah wa bihamdih 100 kali, niscaya terhapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, ya. Dan tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang membawa bekal yang lebih baik daripada yang dibawanya kecuali orang yang mengucapkannya seperti yang diucapkannya atau lebih banyak darinya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilal rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan, ya, yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan, dan disukai oleh zat yang maha pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah, dan baginya segala pujian, maha suci Allah yang lagi maha agung. Kemudian, para pemirsa sekalian, di antara ucapan lain yang bisa kita lakukan adalah la haula wala quwwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah Maukah aku tunjukkan kepadamu simpanan dari simpanan-simpanan syurga? Maka beliau menjelaskan, La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah. Kemudian, memohon untuk dimasukkan ke dalam syurga dan terhindar dari api neraka. Nabi SAW bersabda, Man sa'alallaha al-jannah thalatha marrat, qalatil jannah, Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man istajara minan nar thalatha marrat, qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar. Ya. Barang siapa yang mohon pada Allah syurga sebanyak 3 kali, maka syurga akan mengatakan, Ya Allah, masukkanlah ia ke dalam syurga. Dan barang siapa yang berlindung dari api neraka sebanyak 3 kali, maka neraka mengatakan, Ya Allah, hindarkanlah ia dari api neraka. Kemudian, bila kita berada dalam sebuah majelis, maka ketika kita meninggalkan, ucapkanlah, Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala puji bagimu ya Allah, kepadamu kami memuji. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain engkau. Aku mohon ampunan dan taubat kepadamu. Fadilahnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama dalam majlis tersebut. Ya, tentunya dengan tidak ada unsur kesengajaan. Ya, kita datang ke semua majelis yang penuh dengan kemaksiatan, kemudian kita mengakhiri majelis tersebut dengan doa ini. Tidak, ya, ini maksud di sini adalah majelis zikir, majelis-majelis ilmu, atau majelis-majelis yang tidak ada keharaman atau kemaksiatan di dalamnya. Kemudian orang yang hafal ya beberapa ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia mendapat fadilah, yaitu akan selamat dari fitnah dajjal. Kemudian nomor ke-8, bersalawat kepada Nabi. Ya, Nabi SAW bersabda, Man salla alaiya salatan wahidah, sallallahu alaihi ashra salawat. Barang siapa yang bersalawat padaku satu salawat, ya, maka Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 kesalahan. Dan ditinggikan derajatnya 10 derajat. Kemudian, keutamaan membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, di sini disebutkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, Man qara'a fi yaumin wa laylah 50 ayah lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam sehari semalam 50 ayat, maka tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa yang membaca 100 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat. Wa man qara'a mi'atai ayah lam yuhajahul Qur'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca 200 ayat ya, tidak akan didebat dia, tidak akan digugat dia oleh Al-Qur'an. Wa man qara'a 500 kutiba lahu qintarun minal ajr. Dan barang siapa yang membaca 500 ayat akan dicatat baginya segudang pahala. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Qur'an. Bahwasannya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang bisa melaksanakannya, sehingga kita mendapatkan fadilah yang agung tersebut. Kemudian, bagi kita yang menjadi muazzin, ya, akan mendapatkan fadilah sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Para muazzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Kemudian beliau juga bersabda, sesungguhnya tidaklah jin, manusia, dan sesuatu yang mendengar suara muazzin kecuali akan mempersaksikannya pada hari kiamat. Kemudian, setelah kita mendengar bacaan azan, ucapkanlah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah. Ya, barang siapa yang mengucapkannya maka ia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Kemudian fadilah menyempurnakan wudu, yaitu Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti adfarih. Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, maka akan keluar kesalahan-kesalahan dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Kemudian doa setelah wudu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya. Kemudian bila kita berwudu kemudian salat dua rakaat, fadilahnya adalah akan mendapatkan surga. Ya. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu salat dua rakaat dengan tumaknina dan khusyuk, melainkan wajib baginya surga. Kemudian termasuk di antara amalan yang berpahala besar juga adalah banyak-banyak melangkahkan kaki kita menuju ke masjid. Nabi bersabda, man raha ila masjidil jamaah fa khatwatun tamhu sayyi'ah wa khatwatun tuktabu lahu hasanah dhahiban wa raji'a. Barang siapa yang pergi ke masjid jami', ya, ke salah satu masjid, maka setiap satu langkah kakinya akan menghapus satu kesalahan, dan setiap langkahnya dicatat sebagai kebaikan, baik di saat pergi maupun pulang. Kemudian di antara amalan yang lain yaitu bersiap, ya, pagi-pagi untuk melaksanakan salat Jumat, bersegera untuk melakukan salat Jumat. Nabi SAW bersabda, man ghassala yaumal jum'ah waghtasal thumma bakkar wabtakar wa masha wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin amala sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa, ya, yang mandi kemudian bersuci pada hari Jumat lalu segera pergi ke masjid dengan berjalan kaki, tidak naik kendaraan, lalu mendekati imam, ya, berada di saf depan, lalu mendengarkan khutbah dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya setiap satu langkah, ya, dicatat amal setahun, pahala puasa di siang hari dan qiyamul lail pada malam harinya. Sungguh luar biasa para jamaah sekalian, ya. Mudah-mudahan amalan tersebut bisa kita lakukan, ya, bisa kita laksanakan sehingga kita bisa meraih fadilahnya. Kemudian dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnih aw yamassu min tibi baitih. Ya, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat lalu bersuci sesuai dengan segenap kemampuannya lalu memakai wangian kemudian keluar dan tidak dipisahkan antara keduanya kemudian salat yang telah ditentukan baginya dan diam ketika imam berkhutbah kecuali ia akan diampuni antara Jumat itu dan Jumat lainnya. Ya, subhanallah. Kemudian fadilah mendapatkan takbiratul ihram imam dalam berjamaah. Nabi SAW bersabda, man sallallahu arba'ina yauman, maaf, man sallallillahi arba'ina yauman fi jama'ah yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atan, bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Barang siapa yang sholat selama 40 hari secara berjamaah, ya, berjamaah di masjid maksudnya, dan mendapatkan takbiratul ihram, ya, takbir pertama imam, maka akan dicatat baginya dua kebebasan. Kebebasan yang pertama dari siksa api neraka dan kebebasan yang kedua dari nifaq. Mungkin kita perlu mengintrospeksi diri kita, berapa kali kita mendapatkan takbiratul ihram pertama dari imam, berapa kali kita mendapatkan takbir pertama dari imam, ya. Kalau kita bisa melakukannya paling tidak sebanyak atau selama 40 hari, maka inilah fadilah yang bisa kita dapatkan, yaitu terbebas dari api neraka dan terbebas dari nifaq. Tentunya kita tidak akan mendapatkan takbiratul ihram imam kecuali bila kita segera berangkat ke masjid dan berada di saf pertama. Kemudian keutamaan salat berjamaah, Nabi SAW bersabda, salatul jamaah tafdulu salatal fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Ya. Jadi beda pahala orang yang sholat di rumahnya dengan orang yang sholat di masjid secara berjamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bagi laki-laki diwajibkan dia untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Selain itu fadilah yang didapat juga luar biasa, ya, mendapatkan 27 derajat lebih daripada orang yang sholat sendirian. Inilah pemirsa sekalian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan amalan-amalan yang berpahala besar. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.